Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد. Nah, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Dan kita masuk pada pokok yang kedua dari enam pokok yang boleh disebutkan di dalam risalahnya Al-Usul Sittah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala Al-Usul Tsani Nah, apa kita masuk pada penjelasan pokok yang pertama, yaitu tentang masalah ikhlas. Baik, penjelasan ikhlas dan juga lawan dari sifat ikhlas, yaitu kesyirikan. Demikian pula bahwasannya Al-Quran mayoritas menjelaskan seputar At-Tauhid. Demikian pula menjelaskan kesyirikan dan juga bahaya-bahaya dari ini. Qala rahimahullahu ta'ala وقوم أكثر القرآن في بيان هذا العقل من وجوه شتى بمن القرآن kata beliau mayoritas menjelaskan pokok ini dari berbagai macam segi, menjelaskan tentang masalah tauhid, menjelaskan tentang masalah keutamaan-keutamaan tauhid, dan juga menjelaskan kenikmatan yang Allah sediakan bagi ahli tauhid. Dari berbagai macam sisi. Demikian pula menjelaskan kesyirikan, bentuk-bentuk daripada kesyirikan dan juga bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari kesyirikan serta ancaman bagi para pelaku kesyirikan. Disebutkan secara panjang lebar dan bahkan ini mayoritas, terutama surat-surat yang diturunkan di Mekah yang dikenal dengan Makkiyah. Ini surat atau ayat yang diturunkan di Mekah. Bikalamin yathamuhu abladul ammah, dengan bahasa, dengan ungkapan yang dipahami oleh orang bodoh sekalipun. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sana masalah tauhid yang sangat jelas, bisa dipahami oleh setiap manusia, bahkan yang terbodoh. Demikian juga kesyirikan dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran, yang mampu ditahan oleh orang yang paling bodoh, apalagi orang yang cerdik pandai dari mereka. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam memahami Al-Quran, ini mudah pada sebagiannya. Walaupun pada sebagian yang lainnya butuh penjelasan. Tetapi perkara-perkara yang sifatnya pondasi, pokok yang harus dipahami oleh seseorang, Maka di sini Allah jelaskan dengan jelas tanpa butuh pemahaman yang na'am rumit. Di antara daripadanya adalah tauhid dan juga kesyirikan. Thumma lamma sar 'ala athari ummati ma sar. Akan tetapi kata beliau, ketika terjadi atas sebagian daripada umat, apa yang terjadi pada mereka? Bodohnya mereka dengan ilmu, jauhnya mereka dari majalisul ilmi, azharallahu syaitan, maka setan masuk dan menampakkan bagi mereka. Jadi kalau sebuah umat, sebuah kaum itu sudah mulai jauh daripada ilmu-ilmu agama, jauhnya mereka daripada majalisul ilmi, maka yang memasuki hati-hati mereka itu bukan kebaikan, melainkan para syaitan. Dan mereka masuk tidak seperti para penjahat, akan tetapi mereka masuk seperti ibaratnya orang yang memberikan nasihat dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat lembut, sehingga mereka tergelincir dan mudah digelincirkan dari fitrah ketauhidan mereka. Di mana ketika umat Islam khususnya mereka jauh daripada majalisul ilmi, atau mayoritas mereka mengkaji ilmu-ilmu yang tidak sifatnya fondasi daripada ibadah, asas. Maka setan masuk pada mereka dan menampakkan bagi mereka al-ikhlas, yaitu sifat ikhlas dalam beribadah kepada Allah, fi surati tanaqqusis salihin, pada gambaran meremehkan haknya orang-orang soleh. Jadi ketika seseorang berusaha untuk mendakwahkan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, di sini syaitan masuk mempengaruhi orang-orang yang dalam hatinya tidak memiliki ilmu, menggambarkan bahwasanya kalau ikhlas itu adalah kelancangan pada haknya orang-orang soleh. Kalau seandainya kalian tidak berdoa kepada mereka, apabila kalian tidak ziarah kepada kuburan-kuburan mereka, berarti kalian telah meremehkan haknya mereka. Kalian durhaka kepada mereka. Ini bentuk daripada syubhat para syaitan. Kepada orang-orang yang bodoh dari kaum muslimin. Sehingga seseorang yang memperingatkan mereka dari tawasul, tawasul kepada orang soleh, minta-minta kepada orang yang dianggap wali, mereka mengatakan kalian lancang dengan para wali, kalian ini meremehkan para wali. Ya subhanallah. Di mana kadang syaitan itu bukan hanya dari jenis jin, karena syaitan itu dari jenis jin, iblis. Kalau iblis ini Allah laknat dan Allah berikan mereka, dan Allah berikan kepada mereka umur sampai nanti pada hari kiamat. Adapun setan ini ahlul maksiatnya jin. Jadi jin dengan setan ini sama, satu keturunan. Dikatakan mereka itu setan karena senantiasa menghalang-halangi manusia, dan juga menghalang-halangi dari jenis mereka sendiri daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga mereka disebut dengan para syaitan. Demikian juga ada syaitan dari jenis manusia. Dan mereka sifatnya sama seperti syaitan dari jenis jin. Ahlul maksiat dan senantiasa menghalang-halangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada mereka syubhat untuk memahami agama Islam dengan benar. Dan itu mah syaitan dari jenis manusia. Teman-teman yang buruk, teman-teman yang senantiasa mengarahkan kalian kepada kemaksiatan, mendukung kalian di dalam berbuat maksiat, maka berhati-hatilah dari mereka. Karena syaitan itu ada yang dari jenis jin, ada pula yang dari jenis manusia. Dan syaitan yang dari jenis manusia lebih asyad, lebih berbahaya dari syaitan yang dari jenis jin. Kalau mereka kalian bacakan ayat Al-Quran, maka akan lari. Akan tetapi syaitan dari jenis manusia ini, kalian bacakan Al-Quran, dia akan tertawa. Tidak akan takut kepada kalian. Jadi ketika umat manusia sudah berada di atas kebodohan, maka syaitan masuk menampakkan ketauhidan kepada Allah, sifat ikhlas hanya beribadah kepada Allah. Ini meremehkan hak-haknya orang-orang soleh, meremehkan hak-haknya para wali, kata mereka. Ya subhanallah. Wa taqsiru fi huquqihim, taqsir menganggap enteng, menganggap ringan pada hak-haknya mereka. Jadi menurut syaitan, bahwasanya para wali itu adalah orang-orang yang berhak untuk kita minta. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk kalian datangi kuburannya, kalian minta, kalian berdoa, kalian cari barokah. Sehingga kalau kalian tidak melakukan perkara ini, kalian hanya minta kepada Allah, berarti kalian telah meremehkan hak-haknya mereka. Kalian tidak mau bertawakal kepada mereka. Ini menurut para syaitan. Ketika seseorang sedang mengamalkan tauhid. Wa'adhara lahu musyirka billahi fi surati mahabbati salihina wa'adra'ihim. Dan menampakkan bagi awam kaum muslimin bahwasanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bentuk dan gambaran mencintai orang-orang saleh dan juga pengikut-pengikut mereka. Ini gambaran. Jadi diputarbalikkan yang hak jadi batin, suatu kebatinan menjadi hak. Dan ini tentunya tidak akan mampu mereka lakukan kecuali kepada orang-orang yang memang lemah imannya, sekaligus dia tidak memiliki pengetahuan dengan tauhid, tidak memiliki pengetahuan dengan ilmu tauhid, sehingga ketika syubhat ini mereka dengar, maka mereka akan mengiyakan, oh iya. Berarti kalau kita tidak mendatangi kuburan-kuburan orang saleh, wali-wali, berarti kita tidak menghormati mereka. Jadilah hidupnya terombang-ambing. Dan ini adalah gambaran orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap ibadahan yang sifatnya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh untuk diberikan kepada mereka apapun, doa atau mengambil barokah, minta syafaat, menyembelih, ini tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Quran, Qul Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Serahkan itu semuanya kepada Allah. Ikhlaskan setiap ibadahan kalian kepada Allah. Jadi kalau amalannya itu adalah amalan akhirat, maka jangan sekali-kali dipersekutukan, diduakan niatnya. Berbeda dengan amalan-amalan dunia. Bekerja untuk mendapatkan uang, berjualan untuk mendapatkan untung, itu tempatnya. Kalau kalian ingin mendapatkan dunia, maka beramallah untuk dunia. Akan tetapi apabila kalian menggunakan amalan-amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, maka ini salah jalur. Dan ini yang dikatakan kemusyrikan. Kalian sholat tetapi untuk mendapatkan dunia. Kalian beribadah tetapi untuk mendapatkan dunia. Ini salah jalan. Tetapi dapatkan dunia untuk dari amalan dunia. Dan ini pas. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan Allah tidak akan menerima sekutu siapapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak para malaikat, tidak pula para nabi. Kalau seandainya malaikat saja, Allah tidak mau disekutukan dengannya, dengan mereka. Demikian pula dengan para nabi pun Allah tidak mau disekutukan dengan mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawah mereka? Orang-orang yang mereka katakan saleh, orang-orang yang mereka katakan wali. Dan kita tidak tahu timbangan saleh menurut mereka. Kita pula tidak tahu timbangan wali menurut mereka yang bagaimana. Karena wali ada wali Allah, ada wali syaitan. Adapun mayoritas manusia di sini mengatakan fulan itu wali karena dianggap sakti. Tidakkah kita ingat dengan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Idza ra'aita rajulan yamshi 'alan ma wa yasiru fil hawa falatakthar fihi hatta ta'lama mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air tanpa kapal, berjalan di atas air. Kalian juga melihat ada seseorang yang bisa terbang di angkasa. Jangan kalian tertipu dengan orang ini. Sampai kalian tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkan. Karena perkara-perkara yang sifatnya seperti ini setan pun bisa melakukan. Dan jangan tertipu. Ini ukuran. Kita mengatakan fulan ini wali atau bukan. Baik. Dan Allah tidak mau disekutukan dengan siapapun. Wa bidzalik, dan dengan itulah umirtu, aku diperintah di dalam beragama ini. Mengikhlaskan, mempersembahkan setiap bentuk-bentuk peribadahan hanya kepada Allah. Dengan itu aku diperintah. Adapun masalah dunia silahkan. Antum, kata Rasulullah, a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Carilah dunia dengan amalan dunia. Jangan kalian cari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Wa ana awalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Sesembahan kalian itu satu. Zat yang kalian ibadahi itu satu, tidak ada yang lain. Jadi kalimat Tuhan adalah setiap perkara yang disembah selain Allah, maka itu namanya Tuhan. Kalau zaman musyrik ini, dan musyrik pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan mereka adalah Tuhan-Tuhan kami. Tetapi kalau orang musyrik zaman sekarang, mereka itu para wali, mereka itu orang-orang soleh. Ini perbedaannya. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahutha wa la ya'uqa wa nakra. Jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Perhatikan, mereka menamai orang-orang soleh ini sebagai Tuhan. Waddan wa suwa'an, nama-nama. Wa yahutha wa ya'uqa wa nakra. Ya'uq wa yahut wa nakra. Wa qadhallu katsira. Dan mereka akan menyesatkan orang banyak. Tetapi kalau pada masa kita sekarang, ketika kita umat, kita ingatkan kaum muslimin, mereka menganggap mereka itu bukan Tuhan, mereka itu adalah orang soleh, mereka itu adalah para wali. Tidak ada bedanya. Sekedar istilah, tetapi maknanya sama. Oh iya. Dan Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada ilah sesembahan kecuali dialah ar-rahmanur rahim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini sebagai faedah dijadikan oleh sebagian manusia non-muslim sebagai hujah tentang benarnya Tuhan mereka. Orang Nasrani menyembah salib, mereka katakan kami juga benar. Orang Buddha menyembah patung, mereka mengatakan kami juga benar. Karena pada kitab suci kalian pun membenarkan apa yang kami perbuat, kata mereka. Mereka mengatakan apa-apa ujian kalian, kalian bisa mengatakan perkara ini. Mereka mengatakan wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan-Tuhan kalian dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Kalian kaum muslimin punya Tuhan, kami seorang Nasara juga punya Tuhan, mereka orang Buddha juga punya Tuhan. Ini dalilnya wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadi setiap kita punya Tuhan, jangan kalian salahkan kita. Maka bagaimana jawabannya? Dan ini termasuk cara-cara ahlul batin di dalam mengambil ayat atau mengambil hadis dipenggal, dipotong, yang sesuai dengan dirinya diambil, yang tidak dibuang. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ini ayat ini, jangan macam-macam. Ayat, yang dipakai ayat. Tidak sekedar omongan. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Kamu punya Tuhan, wahai kaum muslimin. Kami kita punya Tuhan. Kenapa kalian salahkan kami? Sedangkan dalam ayat kami yang tertera dengan jelas. Apa jawabannya? Hah? Masya Allah. Teruskan ayat. Suruh meneruskan ayat. Apa perusahaannya? La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ini. tidak ada Tuhan yang lain. Ya Tuhan, Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah, itu bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Hanyalah Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah oleh para hambanya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, disebutkan pula dalam ayat yang lain, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum Nabi Muhammad para rasul kecuali kami wahyukan kepada dirinya bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka beribadah kalian kepada aku. Ini ayat yang jelas. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, apakah ketika seseorang dibacakan ayat ini dia bingung? Ketika kalian diperintah sembahlah kalian kepada Allah, jangan kalian palingkan peribadahan kepada Allah. Kira-kira kita kalau mendengar ucapan ini langsung paham atau mikir dulu? Langsung paham. Tidak perlu pemahaman yang jelimet, tidak perlu. Langsung paham. Ini yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Tetapi kenapa ayat yang jelas seperti ini? Perintah yang sangat jelas seperti ini, larangan yang sangat jelas seperti ini, masih saja ada orang yang tidak paham. Ini yang mengherankan Syekh rahimahullah ta'ala. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan melainkan para syaitan yang senantiasa duduk di hadapan kalian, memberikan syubhat kepada kalian agar supaya kalian tidak paham. Nah, ini pondasi yang pertama atau pokok yang pertama yang diingin oleh Syekh rahimahullah ta'ala untuk senantiasa menjaga sifat ikhlas dalam apapun yang sifatnya adalah amalan baik akhirat, menjaga niat di dalam beribadah dengan terus memperbaikinya, berusaha untuk mencontohkan setiap ibadah yang dia lakukan kepada Rasulullah SAW dengan tetap memperhatikan niat sebagai pendorong ibadah. Karena niat ini adalah penguat daripada amalan. Rubba amalin sadir tukadziru niyyah, wa rubba amalin kabir tusadziru niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil yang dilakukan oleh seorang hamba dibesarkan karena niatnya ikhlas. Dan berapa banyak seseorang yang beramal dengan amalan yang besar dikecilkan karena niatnya. Bahkan karena niat ini, seseorang yang tidak melakukan perbuatan tetapi dengan niat yang serius tetapi tidak kesampaian perbuatan itu, dia dibangkitkan dengan orang yang mengerjakan dengan sempurna. Man sa'alallaha bisidqin, man sa'alallaha syahadata bisidqin, balaghallahu manazila syuhada wa inna ta'ala firasih. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mati syahid dengan jujur, bukan sekedar angan-angan, saya ingin itu, saya ingin ini, tapi tidak ada usaha lain. Dia benar-benar berniat untuk mati syahid di jalan Allah, baik syahidnya melalui ma'arik, melalui peperangan, atau syahidnya di dalam berdakwah kepada Allah, kemudian dia mati di atas kafirnya, dia akan dibangkitkan bersama mereka. Sebabnya apa? Niat. Dan berapa banyak pula amalan yang besar dikecilkan karena niat. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul, yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an wa yuqatilu syaja'atan. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang, keadaan seseorang yang berjihad di jalan Allah. Jihad ini amalan yang besar, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan kehidupannya. Ditanyakan kepada Nabi, bagaimana keadaannya seseorang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi niatnya salah. Yang satunya berperang karena membela fanatik kepada golongan. Yang satunya lagi berjuang supaya dikatakan pahlawan. Yang satunya lagi berjuang dia dikatakan pemberani. Ayu dalika fisabilillah. Siapakah dari mereka-mereka ini ya Rasul yang terbukti jihadnya di jalan Allah? Apa ucapan Rasul? Apa jawab Rasul? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah niatnya untuk menegakkan kalimat Islam, dia mencari ilmu dengan niatan untuk menegakkan Islam, dia menghafal Al-Quran dengan niatan untuk menjaga Al-Quran, menjaga Islam, itulah yang dikatakan jihad fisabilillah. Adapun yang di atas tadi, itu tidak ada satupun yang dikatakan untuk Allah. Jadi amalan yang besar ini karena niatnya salah kecil dan bahkan binasa gugur, tidak mendapatkan apa-apa. Ini tentang pentingnya niat dan juga keikhlasan dari seorang hamba di dalam setiap ibadahnya. Maka terus tujuh hidup dan ikhlas. Kalian terbaharui kita ikhlas. Hadirkan terus dalam hati. Perbaharui. Ketika kalian hendak beramal. Untuk siapa dan untuk apa? Ketika di tengah-tengah beramal. Kadang sifat ria itu muncul ketika awal. Di awalnya selamat muncul di pertengahan. Di pertengahannya selama muncul, di akhirnya selesai ibadahnya, muncul lagi. Masya Allah, tadi malam saya bangun malam, sholat dari jam 2 sampai subuh, kuat. Coba bayangkan. Bangunnya ikhlas. Masuk dalam sholat ikhlas. Pertengahannya ikhlas, selesai ikhlas. Setelah pagi harinya dia berusaha untuk memperdengarkan. Ingat sama ini. Man sama'a Allah, barang siapa yang berusaha untuk menenarkan ucapannya, menenarkan ibadahnya, maka Allah akan mendengarkan dan itu pahalanya. Nah. Ini yang pentingnya ikhlas. Dan juga pentingnya menghadirkan niat dalam setiap ibadah. Ini pondasi yang pertama. Jelas. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahaya kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Jelas atau tidak jelas? Jelas. Tidak perlu belajar sorof. Tidak perlu belajar bahasa Arab, tidak perlu belajar nahwu. Inna Allah ala yakfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Faham jelas. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan akan mengampuni dosa selain daripada itu

padahal sudah berumur. Soalnya kalau wanita itu identiknya kalung, gelang. Lagi. Sengsara. Punya motor satu jelek, waktu ini kita masih miskin, motornya baru satu. Nah. Tidak kuat seperti ini, padahal sudah diberikan kenikmatan. Bagaimana kalau seandainya nanti di akhirat kita diharamkan surga? Nah. Yang mana kenikmatan surga ini? Ma la aynun ra'at, wa la udhun sami'at, wa la khatara ala qalbin bashar. Tidak pernah terdengar oleh telinga kalian. Wah, di sana di negeri Paris, negeri Inggris, di sana ada tempat belajar yang luas, bagus. Surga lebih daripada itu. Tidak pernah terdengar kenikmatan. Tidak pernah kalian lihat dengan mata kalian kenikmatan. Dan tidak pernah terbersih oleh kalian kenikmatan di surga. Allah haramkan untuk kalian. Cukup. Ini sebagai nasihat bagi orang-orang yang berakal. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu neraka. Kalau dulu sebagian kalian mungkin masih merokok. Kemudian teman kalian bercanda pada tadi, tusukkan rokoknya ke tangan kalian, apa yang kalian lakukan? Berantem, berkelahi. Kepanasan. Bagaimana kalau nanti di neraka? Dicemplungkan dalam naam api. Apa dianggap neraka ini perkara yang ringan? Dan bahkan disebutkan dalam hadis, inna amwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun. Sesungguhnya seorang yang paling ringan azabnya di neraka ini adalah seorang laki-laki. Sebagian mengatakan dia ini Abu Thalib, tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, diberikan sendal, ia kelingin budina aguh. Diberikan perompak dari api dan dia pakai perompak ini mendidih otaknya. Wala ya'an ahadan ahwanu minhu. Dan dia dengan adab yang seringan ini tidak melihat yang lainnya. Seakan-akan dia merasakan adab ini adalah adab yang paling besar yang tiada gandumnya dari yang lain. Nah. Na'am fatakum nar walaupun sedikit tamar. Berhati-hatilah kalian di neraka walaupun sepotong kurma. Perbanyak sedekah, perbanyak infak. Sedekah tidak harus besar. Apalagi kalau sedekah ini sifatnya untuk menunjang Islam. Memuliakan Islam. Akan kalian rasakan betapa nikmatnya sedekah. Yang akan kembali pada hati kalian. Kembali pada kehidupan kalian. As-sadaqah tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghentikan kejelekan, bisa menghapuskan kejelekan yang ada pada kalinya. Seperti api yang bisa mematikan air, air yang bisa mematikan api. Nah, ini bahaya kesirikan. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Siapakah zalim? Zalim itu adalah orang-orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebaliknya orang yang adil. Kalau seorang yang adil adalah seseorang yang menempatkan sesuatu pas pada tempatnya. Ibadah ditempatkan kepada makhluk. Adil atau zalim, zalim. Ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, dia berikan kepada makhluk. Ini zalim. Nah, bagaimanakah yang adil engkau tempatkan ibadah kepada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berusaha berbuat adil ini perlu latihan dan perlu banyak uji coba. Semuanya baik kalau pada tempatnya. Marah itu baik kalau pada tempatnya. Lembut itu juga baik kalau pada tempatnya. Jangan engkau tempatkan marah pada yang bukan tempatnya. Jangan pula engkau tempatkan lembut yang bukan pada tempatnya. Letakkan semua pada tempat-tempatnya. Kapan kita harus marah? Kapan kita harus berbuat lembut? Dan terapkan ini pada keluarga kalian. Karena keluarga kalian adalah orang yang di bawah kekuasaan kalian. Berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka di atas kebaikan. Saatnya marah kalian marah, saatnya lembut kalian lembut. Baik. Dan berikan kepada mereka sesuatu yang paling terbaik yang kalian miliki. Kalau kalian bisa berbuat leluasa dengan teman-teman kalian di luar rumah kalian, kalian bisa berbuat lemah lembut dengan orang-orang di luar keluarga kalian, terapkan pula kelembutan pada keluarga kalian. Kalau kalian gampang melepaskan uang untuk orang lain, keluarga kalian lebih utama untuk mendapatkannya. Baik, demikian juga kalau kalian marah pada orang lain, keluarga kalian juga pantas untuk kalian marah. Kalau mereka di atas kemaksiatan. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang adab. Nah, karena ini bentuk-bentuk daripada keadilan seorang manusia. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Berapa banyak terjadi kasus keluarga perceraian, permusuhan dengan naan keluarganya, anak dengan bapaknya, istri dengan suaminya, akibat sebab kedua belah pihak tidak memahami kewajiban. Kedua belah pihak tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sehingga istri yang salihah, suami yang saleh, ini yang diharapkan akan menjadikan sebuah keluarga yang mawaddah warahmah, rahmah mawaddah sakinah, sampai nanti berlanjut pada hari kiamat. Nah, dengan cara menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menjauhi daripada kezaliman, ini pokok yang pertama dari 6 pokok yang disebutkan, yaitu tentang masalah ikhlas di dalam beramal dan juga beribadah dan juga menjauhi kesyirikan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dalam Al-Qur'an, siapapun mampu memahami. Qala rahimahullahu taala al-ashl tsani, amara Allah bil ijtima'i fi ad-din wa nahyi an at-tafarruqi fi. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه الأوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب الحجاج في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. فقط ينجوى عدله al-ijtima' bersatu. Tujuan satu tekad di dalam beragama ini. Kenapa demikian? Karena semuanya kita mengharapkan surga dan surga itu satu, neraka juga satu. Kenapa seseorang yang satu tujuan kok harus berselisih pada perkara-perkara yang tidak pantas diperselisihkan? Yang kita ibadahi pun satu, kenapa kita berselisih sedangkan Tuhan kita satu pada perkara yang tidak pantas diperselisihkan? Pembina kita, penunjuk jalan kita juga satu, kenapa kita berselisih? Bukankah sekarang kita satu tujuan, satu tekad, satu orang yang kita sembah dan satu orang yang kita ikuti? Apa sebabnya? Hawa, nafsu, pangkat, derajat, kedudukan, kehormatan, atau dunia? Nah, ini pondasi yang kedua, asal pokok yang kedua. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu dalam agama ini dan seminimal mungkin menjauhi perselisihan yang sifatnya bukan merupakan perselisihan usul. Perselisihan yang pokok. أمر الله بالاجتماع في الدين. هذا الشيخ رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى memerintahkan kalian wahai kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama ini dan melarang dari berpecah belah. Tetapi ini sudah menjadi sunnah. Sunnatullah. Di mana zaman yang ada pada kita sekarang ini bukan zaman kenubuatan, sudah hilang zaman Nabi. Ketika kita masih berada, ketika kaum muslimin masih di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berpecah belah. Karena acuan mereka adalah ilmu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepala ini banyak, pendapat ini banyak, sehingga seseorang berbangga dengan pendapat sendiri, berbangga dengan ide sendiri, dan yang lainnya pun demikian. Fi kulli ra'sin ra'yun, setiap kepala punya pendapat. Wa laisa kullu ra'yin maqbulan, tetapi tidak semua pendapat diterima dalam agama ini. Tidak ada pendapat dalam agama. Ada seorang yang datang kepada Imam Malik di Mahapur, kita yang anak ingat. Dia dari Yaman. Dia ini termasuk orang yang terkenal dengan ra'aitu pendapatku. Menurutku. Datang kepada Imam Malik. Bertanya dengan sebuah pertanyaan. Ya Imam, ma ra'aita fi kada wa kada fi mas'alatin kada wa kada. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Apa pendapatmu tentang perkara ini? Al-Imam Malik menjawab, pendapatku pada perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kala wa kala, sebutkan ayatnya. Dan pendapatku pada perkara ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian dan sekian. Lakin ya Imam ra'aitu, tetapi wahai Imam, saya berpendapat, saya menganggap, saya berpikir. Apa kata beliau? Dha' ra'aitu fi jaybik. Ambil ra'aitumu itu, letakkan di kantong, munggu kembali ke Yaman sana. Maksudnya apa? Dalam agama ini tidak butuh pendapatmu, tidak butuh pendapatnya Tuhan. Selama masih ada Al-Quran dengan jelas disebutkan. Selama masih ada hadis yang jelas disebutkan. Siapa kita tidak berpendapat dalam agama ini? Seberapakah kemampuan kita dalam beragama ini sehingga kita berpendapat sementara di sana ada Al-Quran yang jelas Di sana ada celah yang jelas. Melainkan di sana itu ada perkara yang mungkin ada perselisihan, maka silakan untuk mengatakan rohnya itu saya menganggap, saya mengira, saya berpendapat. Kalau seandainya itu dibangun di atas jalin, di atas ijtihad, kemampuan untuk memilih suatu ucapan, ini pun di mana banyaknya pendapat, sebanyak itu pula pecah, bergolong-golong. Tetapi hal ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudi wa nasara ila 70 firqatan wa 72 firqatan wa tahtariqu hadhihi al ummah ila 73 firqatan kulluhum fin nar illa wahidah. Terpecah belah Nasara menjadi 71, Yahudi menjadi 72, apa sebaliknya, dan kaumku ini akan terpecah menjadi 73, lebih banyak dari mereka. Nah, semuanya di neraka kecuali satu, pecah belah. Siapa mereka? Marhum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu ini ya Rasulullah? Qala ma'ana alaih al-yama wa ashabi. Dia adalah orang-orang yang senantiasa berdiri di jalanku dan juga para sahabatku, yang senantiasa pendapat-pendapatnya dibangun di atas sunnah dan juga ucapan-ucapan sahabatku. Jadi ini patokan kita bersatu. Jangan yang penting jamaah-jamaah. Saya masuk surga itu kan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita punya organisasi, kita punya partai, berarti kita sudah berjamaah. Bukan itu yang diinginkan kalimat jamaah di sini. Bersatulah kalian di atas wahyu Allah. Bersatulah kalian di atas Al-Quran. Jadi kalau ingin menjadi ahlu sunnah wal jamaah, tidak perlu pakai daftar. Saya daftar Pak, tidak perlu pakai almamater, jaket kuning atau jaket hijau, depannya kasih nama. Ahlu sunnah tidak perlu seperti itu. Dimanapun tinggal kalian, dimanapun hidup kalian, selama kalian berada di atas sunnah, walaupun kalian di ujung hutan sana, kalian ahlu sunnah. Ini jamaah. Bukan kemudian masuk organisasi fulan, masuk partai fulan, ini yang benar, kalian salah. Apa bedanya dengan kaum musyrikin zaman dahulu? Lana uzza wa la uzza lakum. Dia menjawab, lana lat wa la lat lakum. Kami punya uzza, Tuhan mereka, kalian tidak punya. Mereka juga menjawab, kami juga punya lata, kalian tidak punya. Bertanda-tanda dengan yang mereka miliki di dalam jamaah mereka. Dan bukan seperti ini yang diinginkan dengan kalimat jamaah dalam Islam. Tetapi kalian mempelajari Al-Quran, kalian mempelajari sunnah, kemudian kalian amalkan, maka itulah jamaah. Walaupun kalian sendirian. Sehingga ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah seseorang yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendiri. Ini makna jamaah. Bukan berarti kita disuruh untuk bergolong-golong ke organisasi-organisasi, ke partai-partai. Muslimin ini satu, Tuhannya satu, Nabinya satu, kitabnya satu. Kecuali kalau kalian muslim kejauhan, kitabnya primbon, kalian bukan muslim. Punya Al-Quran di rumah tetapi rujukannya primbon. Ini Senin Pahing, ini kita jalan kemana ini? Ini Jumat Kliwon, ini saatnya kita untuk ke kuburan, karena Jumat Kliwon. Ini kalau di Cirebon, Jumat Kliwon itu seperti pasar malam, kuburan seperti pasar malam. Masya Allah, ribuan berjubel orang di sana. satunya yang wanitanya minta jodoh, yang pedagangnya minta penglarisan. Subhanallah. Jadi Allah memerintahkan di dalam Islam untuk kalian bersatu di atas Al-Quran dan juga di atas Sunnah, bukan bersatu di bawah bendera, bukan bersatu di atas organisasi, karena sebuah ijtima' tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan mungkin terrealisasikan kecuali di atas Sunnah, di atas Al-Quran dan juga di atas Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan bersatu. Bersatu di atas prinsip yang benar. Bersatu di atas tujuan yang benar. Bersatu di atas akidah yang benar. Bersatu di atas manhaj yang benar. Adapun kita berselisih dengan orang-orang yang memang prinsipnya tidak benar, ini boleh dan wajib. Dan bukan dikatakan memecah belah. Dakwah kalian ini di mana-mana memecah belah kaum muslimin. Siapa yang mengatakan kita memecah belah? Kita menjelaskan kepada mereka yang ini yang benar, ini yang salah. Ikuti yang benar dan tinggalkan yang salah. Ini bukan memecah belah. Justru mengajari kalian. Kalau semuanya diam, kita yang berilmu diam tidak menasihati mereka ketika mereka salah. Kalian juga diam tidak mau menasihati mereka di dalam kesalahannya. Siapa yang mau beramar ma'ruf nahi munkar? Siapa yang mau menjelaskan ini salah, ini batin? Seorang alim, seorang ulama ini seperti dokter bagi pasiennya. Kenapa kalian tidak seperti pasien? Pasien itu kalau diajarkan dokter, pasrahnya sudah kayak apa, dibolak-balik terserah. Jungkir balik pun mau. Ini pasien, karena percaya silahkan kalau bisa sakit kanker, parah sampai sekarat, dibawa pakai ambulan, dokter ngomong kamu harus minum air kencing saya, baru kamu sembuh. Yakin gak harus diminum air kencing itu? Akan diminum sama dia. Sampai-sampai seperti itu, demikian juga kita dihadapan para ulama yang jelas Ahlussunnah, seperti itulah keadaan kita. Karena ingin melihat kita yang di atas kebaikan. Kalau itu benar, para ulama yang soleh, yang menginginkan kebaikan kita, yang senantiasa menasihati kita. Kira-kira kalau kita ini sedang sakit parah, datang ke dokter suruh minum obat. Ini kamu minum obat. Saya nggak mau. Ya sudah, kamu pulang sudah. Nggak akan diobati sama dokter. Nggak akan sama dokter. Seperti itu pun. Tentunya dokter yang paham benar, jangan dokter-dokteran. Karena setengah dokter merusak badan. Setengah ilmu merusak ilmu. Setengah bahasa merusak bahasa. Jadi kalau kalian itu setengah-setengah belajar kedokterannya, rusak semua keadaan manusia ini. Prosesnya dikasih setengah, ilah semua satu, atau suruh minum, mati dia. Demikian juga belajar bahasa, nggak tahu betul bahasa Sunda, nggak tahu betul bahasa Riau, bahasa Kerawang, ngomong, campur aduk. Rusak bahasa Kerawang ini sama orang Jawa. Setengah-setengah tahun ini. Demikian juga orang yang setengah-setengah kenal agama, pengen fatwa, pengen berfatwa, pengen memberikan sesuatu, rusak agama ini. Nah, dan juga melarang dari cara berpecah belah. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kata Allah. Dan aku jadikan sebagian kalian pada yang lainnya itu fitnah. Berselisih, tidak cocok, mesti satunya ingin makan ayam, satunya ingin makan tekelele. Saya nggak mau cerita kamu pisah warung. Apa sih? ngalah. Masalah dunia ngalah, kita ambil sana semua. Yang penting kita bersama. Seperti itu. Banyak isar. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasar. Bagaimana sifatnya orang Ansar? Mendahulukan temannya daripada dirinya. Walaupun dia butuh. Bahkan ditawari sama orang Ansar, orang Muhajirin, wahai saudaraku, aku ini punya istri dua. Pilih yang tercantik, aku akan ceraikan dia, nikahi sama kamu. Kira-kira ada seperti ini? Wah, cakar kepada. Gak bisa ya istriku, kalau dalam masalah kau ini. Kalau Ansar burung ini yang tercantik, kalau kita yang terjelek yang dikasih. Yang sudah ompong, berikut ini yang tua saja kamu ambil. Yang cantik buat aku. Kan gitu. Kalau yang buat orang lain yang paling jelek, kalau untuk kita yang paling bagus, kalau mereka yang paling bagus ambil sama kamu. Maksudnya dalam masalah dunia itu seperti ini, nggak usah ribut. Barokah itu dari Allah. Barangkali yang sedang ompong ini Allah tumbuhkan lagi, apa namanya, bijinya jadi cantik lagi. Dan yang cantik yang dia ambil kemudian, apa namanya, kesemprongnya, kemudian berlang-berlang mukanya. Berubah, itu barokah dari Allah SWT. Nah, masalah-masalah dunia sepele, itu tidak terbutan. Barokah dari Allah, sorga ya, silahkan. Jangan sampai perkara ini mecah belah kita. Jangan sampai perkara-perkara sifatnya sepele ini harus memisahkan kita. Karena takar pun lemah. Kalau orang harus berpecah lemah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Benar. Baik. Kalau sudah sama istri, bisa cari yang lain. Ya kan, Mbak? Wanita banyak. Bahkan kita boleh empat yang masih satu, cari yang dua. Biar umat hati sama. Nah. Kalau enggak cocok, cari lagi yang ketiga. Malas wanita aduk ini. Tapi hati-hati, jangan sekedar mentang-mentang satu tapi nggak punya duit. Satu saja nggak keurus, mau cari yang lain. Umar yang ngomong saya ini jadi istrinya kurang ini, makanya dari sendiri kok dia pengen tadu. Ajib seperti ini. Ini dia orang yang sahwat kalau seperti ini. Kalau dia masih nggak mampu, penghasilan ada, bisa bikinin rumah yang ini, yang itu juga dibikinin rumah, dengan satu diberikan rumah tinggal, satunya dikasih gubuk reyot, misalnya. Makan dari sendiri. Tidak bisa seperti ini, pelajari dulu hukum-hukum. Nah. Jangan ini karena perkara-perkara sepele, sampai-sampai terjadi perkara-perkara seperti ini, masalah dunia sudah suami istri, kalau masalahnya masalah sepele, nggak usah sampai ribut. Kalau pun ribut ya apa-apa. Tetapi sedang kemudian masnya ada teh diminum. Enak kan? Jangan sampai ribut sehari yang suaminya nggak dikasih dan nggak dimasakin. Masakin kalau bisa yang mau asin dengan garamnya satu wadah, tuang semua biar kapok. Wah ini nggak bisa seperti ini. Ini pengen bisa aduk kan? Istri yang seperti ini tak aduk saja. Tetapi kalau marahnya wajar, sejak marah, kondok-kondokan, nanti sejak kemudian matang, masakannya masih matang, sudah alhamdulillah, hilang sudah semuanya. Tambah cinta suaminya. Baik. Sifatnya dunia sudah nggak usah, apa namanya, nggak usah otot-ototan. Nggak perlu otot-ototan, itu nggak perlu. Tetapi kalau masalah agama, ngotot silakan. Nah, karena masalah din, surga dan neraka. Kalau masalahnya sepiling, apalagi masalah-masalah jumlah tertunda diberikan kalung, tertunda diberikan motor. Nah, jangan seperti kayak anak kecil. Sudah tua semuanya, sudah udangan, sudah jenggotan. Malu dengan jenggot yang ngaca kalau marah urusan seperti ini ngaca. Seperti itu. Nanti nak sadar, oh ya sudah tua ya. Sadar nanti. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian, yang mana perkara ini perintah untuk bersatu di atas agama, di atas din, di atas dalil yang jelas, di atas Al-Quran, di atas sunnah, Dan kita dilarang untuk berpecah belah dalam prinsip, berpecah belah dalam manhaj, berpecah belah dalam akidah. Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, dipahami oleh semuanya, oleh awam kaum muslimin. Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Sudah, dari sini kalian paham juga. وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan yang jelas. Mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat besar. Perintah untuk tidak banyak berselisih dan juga terpecah belah. Paham apa tidak paham? Atau harus belajar nahwu dulu baru paham ayat ini? Atau dibacakan dan diartikan sudah paham? Paham langsung. Dan ini, seperti ini, kenapa masih saja ada orang-orang yang tidak paham? وَنَهَانَ أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Dan kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, وَلَا تَكُونُوا. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah. Nah, وَاخْتَلَفُوا. Dan berselisih. Kalau sifatnya sifat yang sepele tadi, atau masalah fikih, satunya takbir sampai telinga, satunya sampai dada, sampai pindah masjid, atau enggak mau makmumnya jejer di belakangnya, atau di sampingnya. Ini masalah khilaf, khilaf sunnah. Ini ada contohnya, itu ada contohnya. Karena khilaf dalam agama ini ada tiga. Baik. Khilaf dalam agama ini ada tiga, yang satu tidak boleh, yang menyelisihinya dia sesat. Yaitu khilafun tudor, khilaf yang sifatnya bertolak belakang. Sekarang kita orang muslim memiliki akidah bahwasanya rukun Islam itu ada lima. Kok di sana ada yang mengatakan rukun Islam itu ada tujuh? Khilafnya khilaf berseberangan apa benar? Seberangan. Jalurnya jelas, Al-Qur'annya jelas. Kok engkau mengatakan Islam rukunnya ada tujuh? Sesat. Kemudian dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa dan arsy di atas sana. Satu mengatakan Allah itu di mana-mana. Tertabrakan dengan dalil, sesat. Dan ini ada perselisihan yang sangat panjang lebar dari para ulama dan juga para penentang. Ini khilaf kubur, khilaf dalam masalah akidah. Tidak bisa seperti ini. Kita bersatu dengan orang yang khilaf dengan kita masalah akidah, masalah prinsip. Khilaf yang kedua, khilafun al-fahm. Khilaf dalam memahami suatu nas. Khilaf dalam memahami nas. Al-Quran. Kalau kita melihat perselisihan seperti ini, maka kita lihat mana yang kuat. Yang sesuai dengan dalil, yang mendekati dalil. Dan mana yang jauh daripada dalil, kita ambil yang dekat. Ini kalau khilafnya masalah nafsi ya, dalam Al-Quran maksudnya seperti ini. Enggak, yang ini yang dimaksudnya seperti itu. Maka ambil yang paling kuat dari ucapan itu yang sesuai dengan dalil. Khilaf yang ketiga, khilaf tanawu, khilaf yang sifatnya itu sunnah. Semuanya ada contohnya. Perbedaan tata cara ibadah, semuanya ada contohnya. seperti ini tidak perlu dijelaskan. Silakan seperti itu, silakan kalian seperti itu. Tidak perlu saling memaksakan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana kata-kata takbir, kadang sampai telinga, kadang sampai bel. Nabi juga mencontohkan bagaimana cara membaca doa istikharah, kadang pakai Allahumma za'id, satunya pakai kabira, satunya pakai sekian dan sekian. Silakan amalkan. Tidak perlu berselisih. Semuanya ada contoh-contoh yang jelas. Ini perselisihan masalah agama. Boleh. Tetapi jangan sampai mengantarkan seperti ini kepada fanatik, egois, pengharusan kehendak. Dan inilah yang dicontoh oleh para ulama. In khalafa qawli qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakr qawli, kata mereka. Kalau ucapanku ini menyelisihi ucapannya Rasul, tinggalkan ucapanku. Bertindak kepada ucapannya Rasul. Sebagaimana masalah wudu. Al-Imam Syafi'i terpendapat bahwasannya wudu itu ketika mengusap rambut cukup diubur-ubur. Ini terkenal di mazhab Syafi'i. Karena beliau na'am belum sampai hadis padanya yang sahih. Sehingga beliau memahami ucapan ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu bi ru'usikum." Usaplah kepala kalian, mengartikan huruf bi zat disini oleh tabi'i untuk sebagian saja. Jadi cukup ubun-ubun saja. Kenapa yang satu berpendapat demikian? Karena belum sampai hadis yang sahih kepada beliau. Dan inilah udur-udur para ulama. Kenapa Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Maliki, Imam Maliki berbeda dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad berbeda dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sekian-sekian. Kenapa? Karena hadis pada masa itu susah dicari. Sehingga saking susahnya hadis dicari, harus berpendapat ketika itu kan maka umat butuh. Setelah meninggalnya Imam Syafi'i dan belum sampai datang hadis yang sahih kepada beliau, tetapi beliau sudah mewasiatkan. Kalau ucapanku ini menyelisih setelah peninggalanku, ucapannya Rasul tinggalkan ucapanku. Dilarang kita untuk taklid. Dilarang kita untuk ikut-ikutan dalam agama ini. Ucapan yang tidak ada dalilnya. Maka tersebutlah dalil yang sahih, yang jelas. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu bagaimana? Tidak ada mukadam rasih hatta ada ila qada thumma radda ila makan alladhi bada'a minhu. Nabi itu kalau wudu ketika mengusap kepalanya bagaimana? Dimulai dari ujung tumbuhnya rambut, kemudian dijalankan ke belakang sampai ke tengkuk dengan kedua tangan, kemudian dikelekkan lagi ke depan. Berarti mengusap sebagian atau mengusap semua? Mengusap semuanya. Ini ada hadis yang jelas. Ini ucapan imam. Mana yang kita dahulukan? Ucapan imam atau ucapannya Rasul? Ucapan Rasul yang kita dahulukan. Ini juga wasiat dari imam. Dan ini yang kita beragama. Terbimbing dengan dalil. Fahalaku. Sehingga kalau orang itu banyak terselisih, terselai-berai, binasa. Lemah, mudah diadu domba. Bagaimana ketika terjadi peperangan bersahabat Muawiyah dengan Ali? Baik, yang ketika itu mereka sudah saling memahami bahwa tidak boleh seperti ini. Tetapi di tengah-tengah mereka ada munafik. Di tengah-tengah barisan Ali ada munafik. Di tengah-tengah barisan Muawiyah ada munafik. Sahabat yang hendak berperang dengan pihak Ali, sahabat semuanya. Dan mereka tahu mereka itu adalah saudara kita. Di pihak Muawiyah pun demikian. Bahwasanya dia di pihak Ali itu saudara kita. Kita tidak boleh berperang dengan mereka. Tetapi muncullah orang-orang munafik di barisan Ali melemparkan panahnya. Dihasut. Yang di barisan Muawiyah ketika terlihat tanda panah yang muncul, oh dari teman kita yang mau mengadu domba di barisan ini. Muncullah dari sini. Akhirnya mereka menyangka dari barisan Ali. Jadi barisan Muawiyah, barisan Ali yang memilih kita lah sekarang. Padahal tadi siapa yang mengawali? Sahabat atau orang munafik? Orang munafik. Yang dari Muawiyah juga demikian, orang munafiknya muncul. Wah, itu sudah tanda teman kita sudah lempar panah. Lempar dari sini panah, akhirnya muncul itu mereka juga membalas. Ketika sudah bentrok, mereka kabur. Selesai, hancur. Ingin dia digembar seperti ini? Tidak ada yang mau. Baik. Jangan sampai masuk. Lindungi saudara-saudara kita juga sedikit. Wadzakar annahu amara al-muslimin. Demikian pula Allah menyebutkan memerintahkan kaum muslimin bil ijtima'i fid din, untuk berkumpul di dalam agama ini. Wa nahahum an at-tafarruqi fi, dan melarang mereka daripada berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma warada fi sunnah, dan dijelaskan ditambah perkara ini dengan jelas yang datang dari sunnah, termasuk dari perkara yang sangat menakjubkan pada hari itu. Summa qaral amru ina anna taqarrufa fi usuliddin, tetapi jadilah perkaranya lain, terpecah belah dalam agama dan juga dalam cabang-cabang agama ini merupakan ilmu. Al-ikhtilafu fa ikhtilafu rahmati, ikhtilafu ummati rahmah. Dijadikan kalau kita khilaf itu rahmah. Hai. Itu adalah ilmu. Subhan. Wa qala ijtima'u fid din, dan jadilah ijtima' berkumpul, bersatu di dalam agama ini, tidaklah dikatakan kecuali zindiq, kata mereka. Kecuali majnun, gila. Jadi orang-orang yang mengajak kita bersatu dan tidak yang berlaku gila. Itu bukan ilmu, mereka itu suhuti. Mereka itu tekstual. Tidak seperti kita, modern. Kalau kita ini pramuka, jadi di sana senang, di sini senang, di mana-mana aku senang, kata mereka. Jadi kita itu nggak perlu konteks tuang, nggak perlu teks tuang, nggak perlu pokoknya nggak perlu kayak gitu-gitu banget lah. Jadi nggak perlu gitu-gitu banget. Jadi kita itu biasa-biasa saja. Masya Allah, subhanallah. Seakan-akan kok ini masya Allah ini ucapannya. Jadi nggak boleh terlalu jalan. Nggak usah lah belajar Islam itu terlalu jalan, kan jadi teroris. Lihat umum-umum saja. Kamu muslimin ke masjid, ya ke masjid. Puasa, ya puasa. Nanti kalau ada orkes, ya kita itu joget di orkes tadi. Kita santai-santai saja, pramuka enak. Bukan seperti itu maksudnya. Baik. Alhamdulillah. Ya terang-terang. Ya dari tadi. Terlambat. Ini tadi sudah ditanya panitia pengen ngetes, siapa yang kuat? Ternyata kalian yang kalah. Alhamdulillah. Kuat-kuatan duduk maksudnya. Kalau kuat-kuatan makan, saya kalah. Insyaallah masa filmnya kita mungkin istirahat. Nah. Lanjutnya baca dulu ya. Ini dulu. Baik, sebentar.